Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita siang ini insya Allah akan melanjutkan pembacaan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Insya Allah siang ini kita akan membaca dua hadis, masih pada bab an-niyah, bab tentang niat. Nah, dua hadis ini ada penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, cukup panjang sehingga kalau kita baca penjelasan beliau kata per kata maka mungkin bisa membutuhkan 3 atau 4 pertemuan. Karena itu, insya Allah siang ini kita sekedar membaca matan hadis, kemudian kita ringkaskan, kita rangkum penjelasan para ulama terhadap makna hadis tersebut, baik yang ada di penjelasan Asy-Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah maupun beberapa ulama yang lain. Nah, tafadhol. Mungkin ada di antara antum yang akan membaca hadis yang ke-6. Tafadhol. Bentar. Nah. Hadis nomor 6 kan? Nah. Panjang ya. Kita baca hadis nomor 6. An Abi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas Malik. Hadis sebelumnya. Nah. Oh, ini. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Okay. Wa an Abi Yazid Ma'in bin Zayyid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa jadduhu wa sahibun qal sahabiyun qala kana abi zayyidu akhraja danayira yatasaddaqu biha fawadda'aha 'inda rajulin fil masjid fajitu fa'akhadhtuha fa'ataytuhu biha faqala wallah ما إياك أرجت فخصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد ولك يا يزيد لك ما نويت يا يزيد لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت ما يا معنو نعم رواه البخاري صحيح أحسنت وأن أبي يزيد dan dari Abu Yazid. Nah, Abu Yazid itu kunyah. Ma'ni ibn Yazid ibn al-Akhnas. Jadi nama aslinya Ma'n. Ma'n putra dari Yazid, putra dari Akhnas. Radiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Meridai Ma'an, kemudian meridai ayahnya Yazid, dan meridai Al-Akhnas, ayah dari Yazid atau kakek dari Ma'an. Wahuwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Dan dia Ma'an, wa abuhu dan ayahnya, yaitu Yazid, wajadduhu dan al-akhnas, kakeknya adalah sahabiyun, adalah semuanya sahabat Nabi. Subhanallah. Mulai dari ma'annya sahabat Nabi, ayahnya Yazid adalah sahabat Nabi, ayah Yazid yang juga kakek dari ma'an yaitu al-akhnas juga sahabat Nabi. Sehingga dalam tulisan Al-Imam An-Nawawi menyebut radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka bertiga karena semuanya sahabat Nabi. Nah, qala, beliau berkata, kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Ayah saya Yazid akhraja dananir, mengeluarkan dinar-dinar, mengeluarkan sejumlah dinar, uang dinar, uang emas, ya. Yatasaddaqu biha, yang beliau bersedekah dengannya. Jadi Yazid mengeluarkan sejumlah uang emas untuk bersedekah. Fawadha'aha 'inda rajulin fil masjid. Kemudian beliau berikan kepada seorang laki-laki di masjid. Jadi laki-laki ini diberi amanah oleh Yazid untuk menyerahkan sejumlah uang dinar itu kepada orang yang berhak menerima. Nah, fajitu, kemudian aku datang. Ma'an, anaknya Yazid, datang. Ya. Bisa saja Ma'an dalam keadaan fakir atau miskin, dia datang. Fa'akhadtuha. Kemudian aku mengambil uang dinar tadi. Ya. Jadi oleh seorang laki-laki yang dititipi oleh Yazid tadi, dia diberi uang tersebut karena dia adalah dilihat sebagai orang yang berhak menerima. Maka Ma'an diberi dinar yang sebenarnya asal dinar itu adalah dari ayahnya, dari Yazid. Fa'ataituhu biha. Kemudian aku datang dengan membawa dinar itu, aku tunjukkan kepada beliau, kepada Yazid, ayahnya. Faqala. Maka Yazid ketika mengetahui bahwa anaknya sendiri yang ternyata mengambil dinar itu, ya, tidak menyangka bahwa anaknya akan menerima dinar yang sebenarnya berasal dari dia. Yazid berniat, ini aku berikan kepada orang yang berhak, tidak tahu siapa, terserah. Ternyata yang diberikan oleh orang yang dititipi uang dinar itu adalah anaknya sendiri, Ma'an. Maka Yazid menyatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, aku tidak bermaksud memberikan dinar ini kepada engkau. Fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku kemudian mendebat beliau, mendebat ayahnya. Perdebatan yang adab tentunya ya, bukan perdebatan yang sifatnya luar adab syar'i. Ayo kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanyakan saja. Nah, karena memang Ma'an ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan sedekah gitu. Tapi Yazid merasa, aku tidak berniat memberikan dinar-dinar ini kepada engkau wahai anakku gitu. Menurut Yazid berarti uang dinar itu tidak sah diterima oleh anaknya. Tapi anaknya menganggap dia berhak menerima itu. Maka mereka kemudian menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid." Engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan wahai Yazid. "Walaka ma akhadta ya Ma'an." Dan engkau mendapatkan apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Itu hakmu, silakan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, di dalam hadis ini Nabi menyatakan kepada Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Artinya, engkau mendapatkan pahala sesuai dengan yang engkau niatkan untuk memberikan dinar-dinar itu kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an, Nabi mengatakan kepada Ma'an, dan engkau mendapatkan apa yang engkau ambil wahai Ma'an, karena engkau berhak menerimanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, kemudian ada beberapa faedah yang dijelaskan oleh para ulama kita terkait hadis ini. Faedah yang pertama adalah bolehnya bersedekah di masjid. Ya. Bolehnya memberi uang kepada orang yang meminta, ya, kepada pengemis misalkan di masjid. Nah, ini adalah pendapat yang rajih dari para ulama. Sebagian pendapat, yaitu pendapat dari mazhab Hanafiyah, ashabu Hanafiyah, menganggap bahwa memberikan uang di masjid itu tidak boleh. Bersedekah uang di masjid tidak boleh. Nampak di dalam hadis ini bahwasanya Yazid menyerahkan uang sedekah kepada seorang laki-laki di masjid, maka itu boleh. Nah, dan dikuatkan juga dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah SAW ketika berada di masjid, beliau melihat ada sebagian sahabat yang sangat miskin, compang-camping pakaiannya. Nah, maka Nabi menyuruh para sahabat yang mau untuk bersedekah kepada laki-laki ini, dan itu terjadi di masjid. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari juga. Maka itu menunjukkan tidak mengapa bagi seseorang bersedekah, memberikan kepada orang yang meminta atau orang yang membutuhkan di masjid. Walaupun ada sebagian pendapat itu tidak boleh, namun ini adalah pendapat yang lemah. Kemudian yang dibahas juga oleh para ulama terkait hadis ini adalah, bolehkah seseorang memberikan zakat kepada anaknya sendiri. Bolehkah seorang ayah memberikan zakat kepada anaknya sendiri? Nah, Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa boleh memberikan zakat kepada anak dengan syarat itu bukan dalam rangka lari dari kewajiban memberikan nafkah. Ya, kata Syekh, "Annahu yajuzu an yu'til insan waladahu min az-zakah bi syarti an la yakuna fi dhalika isqat li wajib 'alaih." Boleh memberikan zakat kepada seorang anak dengan syarat ya, tidak menggugurkan kewajiban dia di dalam memberikan nafkah. Nah, contoh, diberi contoh oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Misalkan anaknya baru saja mengalami kecelakaan, accident, ya, butuh uang banyak, atau dia masuk rumah sakit keluarganya, butuh uang yang banyak. Akhirnya dia punya hutang. Maka ayahnya bisa membayar zakatnya, zakat ayah tersebut diberikan kepada anak karena anak itu adalah orang yang terlilit hutang. Salah satu orang yang berhak menerima zakat, zakat mal adalah orang yang terlilit hutang, kesulitan membayar. Jika anaknya adalah termasuk orang yang terlilit hutang, seperti kasus tadi, dia sedang terkena accident, kemudian atau ada keluarga yang sakit, masuk rumah sakit, hospital, akhirnya butuh biaya yang banyak sampai harus berhutang, maka untuk membayar hutangnya itu bisa diambil dari zakat, meski zakatnya dari ayahnya. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Juga boleh bersedekah kepada anak. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya bersedekah, yang sedekah itu adalah sedekah sunnah nafilah, bukan zakat, kepada anak. Nah, seperti juga yang disebutkan di dalam hadis yang lain tentang istri dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dia akan bersedekah dengan hartanya. Dia punya harta banyak, istri tersebut. Tetapi ternyata Ibn Mas'ud dan anak-anaknya miskin. Maka Ibn Mas'ud mengatakan, aku dan anak-anakku lebih berhak kalau engkau mau bersedekah. Maka istri Ibnu Mas'ud yaitu Zainab ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh aku bersedekah untuk suamiku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sadaqa Abdullah zaujuka zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, suamimu dan anakmu itu lebih berhak menjadi sasaran sedekahmu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita dalam bersedekah ada pilihan, kita mau bersedekah kepada kerabat, orang yang masih punya hubungan family atau saudara kita, paman, ya, sepupu, ya, dan sebagainya, kakek misalkan, atau kita bersedekah kepada orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, maka yang lebih utama adalah kita bersedekah kepada karib kerabat yang lebih dekat hubungannya. Nah, karena kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita bersedekah kepada karib kerabat, maka di dalamnya terkandung silaturrahim, menyambung hubungan silaturahim. Nah, selain memberi bantuan, itu juga namanya menyambung silaturahim. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah jika seseorang berniat sedekah, ya, kemudian sedekahnya itu ternyata salah sasaran. Dia melihat ada pengemis, ya, ada pengemis. Pengemis ini sangat miskin kelihatannya. Dia meminta-minta di jalan. Pakaiannya kumal, jelek, ya. Kelihatan dia seakan-akan tidak makan lama. Nah, akhirnya karena kasihan kita sedekah kepada orang tersebut. Padahal ternyata orang itu sebenarnya kaya. Dia berdusta dengan penampilannya. Maka dalam hal ini kita tetap mendapatkan pahala. Kita yang salah memberikan, kita menyangka dia miskin padahal sebenarnya dia kaya, maka kita tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana Yazini tidak bermaksud memberikan sedekah itu untuk anaknya, tetapi ternyata anaknya yang mendapatkan. Nah, juga diperkuat oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang laki-laki yang berkata, "Sungguh, saya akan bersedekah malam ini," kata laki-laki itu. Kemudian dia pun memberikan uang kepada seseorang. Ternyata orang itu pencuri. Orang yang suka mencuri. Nah, kemudian berita ini tersebar di kalangan orang-orang. Fa'asbahu yatahaddatsuna tusaddiqu 'ala sariq. Orang-orang bicara, dia fulan sudah bersedekah kepada pencuri. Ramai orang-orang membicarakan dia. Kok pencuri dikasih sedekah? Padahal laki-laki ini enggak tahu kalau itu pencuri sebenarnya. Tidak sengaja memberikan. Tapi terlanjur yang menerima adalah seorang pencuri. Maka laki-laki ini berdoa, "Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, untukmulah pujian. La atasaddaqanna bi sadaq. Sungguh, aku akan bersedekah lagi besok." Dia meski merasa sudah mengeluarkan uang di tempat yang salah, yang menerima adalah pencuri, dia tetap bersyukur kepada Allah. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimulah pujian. Ya. Kemudian dia merasa sedekahnya sudah tidak diterima, takut tidak diterima, maka dia berniat sedekah lagi. Kemudian besoknya dia bersedekah kepada seseorang wanita yang dia kira memang berhak menerima. Ternyata wanita ini adalah seorang wanita pezina. Fawada'aha fi yaday zaniyah. Ternyata dia memberikan kepada seorang wanita pezina. Fa'asbahu yatahaddatsuna tusaddiqan layla 'ala zaniyah. Maka orang-orang yang mengetahui kejadian ini ramai lagi. Oh, fulan ternyata ngasih hadiah kepada pezina. Kok pantas pezina dikasih sedekah? Nah, ketika dia baru menyadari, orang pemberi sedekah ini baru menyadari bahwasanya dia salah, maka dia memuji Allah lagi. Allahumma lakal hamd. Ala zaniyah. Ya Allah, bagimulah pujian. Aku tidak sengaja memberikannya kepada seorang wanita pezina. La atasaddaqanna bi sadaqah. Aku akan bersedekah lagi, ya Allah. Fakharaja bi sadaqatihi fawada'aha fi yaday ghaniyyin. Berikutnya dia kasih kepada seseorang. Ternyata orang ini adalah orang kaya. Ghaniyyin, orang kaya. Tapi dia tidak tahu kalau itu orang kaya. Ramai lagi orang-orang. Fa'asbahu yatahaddatsuna tusaddiqu 'ala ghani. Bagaimana fulan itu kok dia sedekah kepada orang kaya? Banyak orang mentertawakan dia. Setelah tahu bahwasanya yang terima adalah orang kaya, dia tetap memuji Allah. Allahumma lakal hamdu ala sarik wa ala zaniyah wa ala ghaniyin. Ya Allah, bagimulah pujian. Aku tidak sengaja memberikan kepada pencuri, kepada wanita berzina, kepada orang kaya. Nah, dijelaskan di dalam sebagian riwayat, ya, selain riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa kemudian dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi, ya, mimpi dari orang soleh. Dinyatakan amma sadaqatuka ala sari. Artinya, sedekahmu sudah diterima oleh Allah. Amma sadaqatuka ala sari. Sedekahmu kepada seorang pencuri, fala'allahu an yasta'ifa an sariqatihi. Maka itu bisa jadi akan menyebabkan dia terlepas dari kebiasaan mencuri. Setelah diberi sedekah, uang yang banyak, maka dia menyesal. Tidak mau mencuri lagi. Wa amma zaniyah fala'allaha an tasta'ifa an zinaha. Sedangkan sedekah yang kau berikan kepada seorang wanita pezina, maka bisa jadi akan menyebabkan dia meninggalkan perbuatan zinanya. Karena kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, tidak sedikit wanita-wanita pezina waliyadzubillah melakukan perbuatan itu karena butuh uang. Tapi karena tidak sengaja dia dapat sedekah dari orang itu, maka dia dapat kecukupan uang sehingga tidak perlu lagi melakukan perbuatan zina. Wa am ghani fana'allahu ya'tabir fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Adapun sedekah yang kau berikan tidak sengaja kepada orang kaya, maka semoga saja dia mendapatkan ibrah dari itu sehingga dia merasa terpacu untuk berinfak kepada orang miskin dengan harta itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tidak mengapa jika kita sudah berniat bersedekah, kita berikan kepada seseorang yang kita anggap amanah, ternyata uangnya dia gunakan untuk hal-hal yang lain misalkan, atau diberikan kepada orang yang tidak berhak, maka insya Allah apa yang kita niatkan tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebagian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, sebelum kita baca hadis yang kedua, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi kalau kami mengetahui ada seseorang yang dia banyak hutang, habis kami mau berzakat, jadi kami boleh memberi zakat kami kepada dia ya? Naam, zakat mal. Taib. Zakat mal ya, tapi jangan zakat fitr. Naam, taib. Naam, zakat mal. Taib. Ayo. Ustaz. Naam. Ayakumullah wassalam. Hadis dari Hind, istrinya Abu Sufyan, yang dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau dia ambil harta suaminya tanpa izin untuk memberikan kepada sedekah? Nah, apakah itu juga bisa digunakan untuk membeli makanan atau lain daripada sedekah? Nah, Hindun, istri dari Abu Sufyan. Nah, sebatas yang ana ingat hadisnya adalah karena Abu Sufyan kurang memberikan hak pada istrinya. Ya, artinya agak bakhil, tidak semestinya gitu. Sehingga apakah boleh bagiku untuk mengambil sebagian dari hartanya? Nabi membolehkan. Nah, jadi wallahu alam, sebatas yang anda pahami, seorang istri boleh untuk mengambil harta suaminya tanpa izin dalam dua hal. Yang pertama, dalam jumlah nominal yang sedikit. Ya, dalam jumlah nominal uang yang tidak banyak. yang suaminya kadang sudah tidak perhatian dengan itu sedikit, ya biar sudah gitu, dibiarkan oleh suaminya. Yang kedua, baru boleh tanpa izin jika memang suaminya kurang di dalam memberikan nafkah. Artinya suami punya uang banyak, tapi dia tidak memberikan hak yang semestinya kepada istri maupun anak-anaknya. Maka dalam hal ini boleh diambil seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun kalau makanan yang sifatnya makanan yang cukup mewah, misalkan istri ingin beli buah yang agak mahal atau beli makanan-makanan yang enak, yang itu butuh biaya yang banyak, maka jelas dia harus izin kepada suami, karena secara asal itu adalah harta suaminya. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khair. Baik, kita lanjutkan pembacaan hadis yang afwan, soalan terakhir. Nah. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi yang Ustaz katakan itu zakat mal dengan zakat fitrah, apa itu bezanya? Ana enggak tahu. Nah, zakat fitrah khusus di bulan Ramadan. Ya. Dia bisa dibayarkan paling cepat 2 hari sebelum hari raya. Idul Fitri. Nah, dan paling lambat adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan zakatul fitrah, zakat fitrah atau zakatul fitr hanya boleh dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau di Indonesia dan Singapura mungkin nasi ya, beras. Nah, so'an, satu so' sekitar 2,5 kilo atau 3 kilo. Nah, berat. Kalau di Saudi bisa dalam bentuk tamar, dalam bentuk kurma, satu so' juga sekitar 3 kilogram. Nah, sedangkan zakat mal itu hanyalah bisa diberi zakat mal itu seperti zakat emas dan perak misalkan ya, zakat uang kita yang banyak yang kita simpan sudah lebih dari 1 tahun hijriah ya, sudah melampaui nisabnya itu seukuran perak 595 gram perak misalkan, atau 85 gram emas. Mana yang takaran yang lebih murah? Biasanya perak ya. Itu yang lebih aman untuk digunakan sebagai nisab. Kalau di Indonesia, mungkin sekitar saat ini kita punya uang 5 juta rupiah, itu sudah dimiliki setahun lebih, maka dia harus dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, kalau zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja. Sedangkan zakat mal, zakat uang misalkan yang paling banyak bagi kita, zakat uang ya. Ada juga pertanian, peternakan, tapi mungkin kita tidak banyak memiliki. Bagi zakat mal, orang yang berhak menerima itu ada 8 golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, petugas zakat, yang keempat al-mu'allafati qulubuhum, seorang yang dilunakkan hatinya, mungkin karena baru masuk Islam, ya, belum kuat dalam keislaman, atau juga orang yang banyak memusuhi Islam, bisa juga diberikan. Kemudian budak, ya. Yang kelima, yang keenam adalah al-gharimi, orang yang banyak hutangnya. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, ya, dalam pertempuran jihad syar'i di jalan Allah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang safar, kemudian dia tidak punya uang untuk melanjutkan safar atau kembali ke daerahnya. Mungkin karena dia kena dicuri dompetnya atau pasnya hilang, sehingga dia tidak punya uang sama sekali, maka dia diberi zakat dari zakat sekedar untuk menyampaikan ketujuan untuk bisa dia pulang. Nah, itu Ibnus tadi. Nah, itu perbedaan antara zakatul fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah harus dalam bentuk makanan dan hanya diberikan kepada fakir miskin. Zakat mal itu bisa dalam bentuk uang, ya. Kemudian penerimanya adalah 8 golongan seperti yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Nah, bisa dipahami? Ustaz. Nah, yang 8 golongan itu adalah untuk diberi zakat mal, ya? Iya. Baik. Nah, zakat mal, bukan zakat fitrah, ya. Baik. Baik. Betul, Ustaz. Nah, kita lanjutkan hadis yang ketujuh. Ana baca hadis yang ketujuh. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, namanya Sa'ad, putra dari Abu Waqqas. Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Nah, radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ahadil asyaratil mashhudi lahum bil jannah. Salah seorang yang mendapatkan persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 10 sahabat, dia adalah salah satu yang dapat persaksian dari Nabi untuk masuk ke dalam jannah. Pertanyaannya, apakah hanya 10 sahabat yang disebutkan pasti masuk surga oleh Nabi? Ada yang bisa jawab? Tak, ada banyak lagi. Ada banyak. Nah, lalu apa maksud dari ucapan Al-Imam An-Nawawi? Beliau adalah satu dari 10 sahabat yang dipersaksikan masuk surga. Kok hanya 10? Ada yang bisa jawab? Ini 10 yang dinamakan oleh Rasulullah, yang dijanji. Nah, 10 yang disebut namanya dalam satu hadis. Dalam satu hadis, ya. Nabi menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, disebut 10. Nah, tapi di hadis yang lain ada banyak sahabat yang Nabi menyatakan, seperti misalkan Bilal bin Abi Rabah. Nabi menyatakan, kabarkan kepadaku wahai Bilal, amalan apa yang sering kau lakukan karena aku mendengar suara terompah kakimu di jannah, suara sandalmu di jannah. Maka Bilal bin Abi Rabah menyatakan bahwa beliau kebiasaannya selesai berwudu beliau sholat 2 rakaat. Apa yang disebut dengan orang-orang saat ini dengan sholat li syukril wudu. Selesai berwudu sholat 2 rakaat. Berarti secara tidak langsung Bilal juga termasuk yang dipersaksikan masuk ke dalam jannah. Nah, tapi tidak disebut dalam satu hadis bersama 10 sahabat itu. Begitu. Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk satu dari 10 sahabat yang disebut namanya dalam satu hadis bahwa beliau masuk ke dalam jannah. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku menjemukku pada tahun haji wada'. Min waja'in ishtadda bi, karena aku sakit keras, sakit parah. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang ikut dalam haji wada. Beliau sudah hijrah ke Madinah. Ketika di Makkah beliau sakit keras. Maka dijenguklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah salah satu hal yang menunjukkan begitu baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang lain, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Nah, fakultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Maka aku berkata, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sakit keras seperti yang Anda lihat. Wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan saya punya harta yang banyak. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini sering ikut dalam pertempuran jihad, sering dapat ghanimah, harta banyak. Pada waktu itu, beliau hanya punya satu anak perempuan. Maka beliau menyatakan, tidak ada yang menjadi ahli warisku ke Rasulullah, kecuali seorang anak perempuan. Aku punya harta banyak. Ahli warisku cuma satu, perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Artinya, aku sedekahkan 2/3, ahli warisku yang satu ini cuma dapat 1/3. Nah, apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 harta saya ya Rasulullah? Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu merasa bahwa beliau akan meninggal dunia dengan sakit keras ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La, tidak boleh. 2/3 tidak boleh." Qultu, "Fasyatru ya Rasulullah." Maka aku berkata, "Bagaimana kalau separuh? Setengah ya Rasulullah." 50%. 50% aku sedekahkan, 50% untuk ahli waris. Boleh apa tidak Rasulullah? Faqala, "La." Nabi menyatakan, tidak boleh. Qultu, fathuluth, ya Rasulullah. Bagaimana kalau 1/3, ya Rasulullah? 1/3 aku sedekahkan. 2/3 untuk ahli waris. Qala, Nabi SAW menyatakan, al-thuluth, wa-thuluthu kathir. 1/3, ya, tidak mengapa. Dan 1/3 itu sudah sangat banyak, kata Nabi. Maksimal 1/3. Ya. Nah, dalam percakapan ini ada sebuah faedah kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa seseorang hendaknya bermusyawarah dengan ahlul ilm ketika dia akan menghadapi sebuah permasalahan. Kalau itu kaitan dengan masalah agama, masalah syariat, bermusyawarahlah dengan orang yang mengerti ilmu syariat. Nah, kalau itu terkait dengan urusan dunia, silakan bermusyawarah dengan ahlinya. Mau beli mobil, musyawarah dengan ahli mekanik, biasa memperbaiki mobil, ngerti harga jual mobil. Mau nyewa rumah juga musyawarah dengan ahlinya dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innaka intadhar warasataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, jika engkau membiarkan ahli warismu kaya, ya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan kaya, itu lebih baik dibandingkan engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, kemudian meminta-minta kepada orang, kepada manusia. Wa innaka lam tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fihi imra'atik. Dan sesungguhnya tidaklah engkau berinfak dengan sebuah nafkah yang dengan itu engkau mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, ikhlas maksudnya. Tidaklah engkau berinfak dengan ikhlas kecuali engkau akan mendapat pahala. Sekalipun infakmu itu adalah sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu, kata Nabi. Nah, potongan hadis inilah yang sesuai dengan bab kita, bab tentang niat. Bahwa seseorang ya, memberi makan kepada istrinya, memberi nafkah kepada istrinya, itu sesungguhnya berpahala kalau dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal memberi nafkah istri itu wajib. Yang istri kalau tidak diberi nafkah, dia akan mengatakan, kamu beri nafkah aku atau ceraikan aku. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin demikian. Tapi sekalipun itu wajib, ingat, niat itu mempengaruhi. Antum bekerja, mencari uang, niatkan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Antum beri makan, beri uang ke istri, beri uang ke anak, beri uang ke ayah, kerabat. Jika diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan berpahala. Nah, kemudian di dalam hadis ini, Nabi menyatakan, engkau mengharapkan wajah Allah. Para ulama menjelaskan maknanya, mengharapkan wajah Allah itu ikhlas. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa keikhlasan seseorang itu disebut dengan mengharapkan atau menginginkan wajah Allah? Ada yang bisa jawab? Kenapa keikhlasan itu disebut sebagai sikap mengharapkan wajah Allah? Mungkin karena itu sebagai satu ibadah juga. Ya, kenapa disebut mengharapkan wajah Allah? La adri. Nah, ahlu sunnah itu meyakini Allah memiliki wajah atau tidak? Memiliki. Memiliki, memiliki wajah sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sama dengan makhluknya. Apakah wajah Allah akan bisa dilihat? Nah. Akan bisa dilihat hanya oleh orang-orang yang beriman di jannah, masuk surga. Maka seseorang yang ikhlas itu dia maksudnya ingin masuk surga supaya dia bisa melihat wajah Allah. Karena dia baru bisa melihat wajah Allah dengan penuh kenikmatan kalau dia masuk jannah. Maka ketika dia beramal, dia inginkan itu. Maka itulah ikhlas. Nah, dan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain bahwa melihat wajah Allah itu kenikmatannya jauh melebihi kenikmatan dunia, kenikmatan jannah. Jannah nikmat sekali sudah, tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Tapi melihat wajah Allah, yang dalam sebagian riwayat, setiap Jumat, artinya setiap minggu, orang beriman melihat wajah Allah. Setelah itu ditutup oleh Allah tirainya. Maka mereka sangat rindu, ingin kembali melihat wajah Allah. Kapan datangnya waktu itu lagi? Mereka sangat ingin. Karena kenikmatan melihat wajah Allah, kata para ulama, jauh melebihi kenikmatan jannah. Nah, dan itu orang yang ikhlas itu disebut mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dikatakan, qala, berkata sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal dari para sahabatku? Artinya, apakah aku akan tertinggal di Makkah saat sahabat-sahabatku pulang ke Madinah, kemudian aku meninggal di Makkah? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innaka lan tukhannaf, sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal. Artinya, engkau tidak akan meninggal di Makkah. Sakitmu ini tidak akan menyebabkan engkau meninggal dunia. Innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdadta bihi darajatan wa rif'ah. Kalaupun seandainya engkau tertinggal, kemudian engkau beramal dengan seluruh amalan yang mengharapkan wajah Allah, tidaklah engkau lakukan itu kecuali engkau akan mendapatkan tambahan kenaikan derajat di sisi Allah. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Dan sepertinya engkau tidak akan, engkau akan diberi usia panjang oleh Allah. Ya. Engkau akan diberi usia panjang oleh Allah hingga ada, akan ada kaum-kaum yang mendapat manfaat dengan sebabmu, dan ada kaum-kaum yang mendapatkan kemudaratan dengan sebabmu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maksudnya adalah engkau akan diberi usia panjang oleh Allah. Engkau akan terlibat dalam banyak pertempuran yang dengan engkau berjihad itu ada kaum yang mendapatkan mudarat karena engkau perangi. Mereka terbunuh, mereka terluka. Ada juga kaum yang mendapatkan manfaat. Mereka masuk ke dalam Islam atau mereka tertolong dengan sebab jihadmu. Nah, ini adalah kabar kenabian bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akan tetap hidup, tidak meninggal karena sakit kerasnya ini. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas saat menyampaikan kepada Nabi ini, beliau hanya punya satu anak perempuan, tetapi beliau akan diberi usia panjang oleh Allah hingga nantinya beliau akan memiliki 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Subhanallah. Ini adalah salah satu kabar kenabian, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sesuai dengan wahyu Allah bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan meninggal di sini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Allahumma amdi li ashabi hijratahum." Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku. "Wa la taruddahum ala aqabihim." Janganlah engkau kembalikan mereka mundur ke belakang, murtad dari Islam atau meninggal di Makkah setelah sebelumnya mereka berhijrah dari Makkah. Lakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah, akan tetapi yang dikasihani oleh Nabi adalah Sa'ad bin Khawlah, sahabat yang lain. Yursilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduka, bersedih terhadap beliau karena Sa'ad bin Khawlah ini meninggal di Makkah. Padahal beliau sudah berhijrah dari Makkah, cuma meninggalnya di Makkah. Nah, para sahabat Nabi tidak suka mereka meninggal di tempat yang mereka sudah berhijrah darinya. Nah, karena dikhawatirkan akan mengurangi kesempurnaan pahala hijrah. Nah, muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faedah yang bisa disampaikan dari hadis ini. Di antaranya yang pertama adalah seseorang ketika dia akan, dia sakit keras akan meninggal dunia, dia tidak boleh bersedekah dari hartanya itu lebih dari sepertiga dari hartanya, atau berwasiat lebih dari sepertiga, tidak boleh. Nah, sesuai dengan hadis ini. Maksimal sepertiga. Nah, sebentar kita break sebentar ya, biar dengarkan adzan. Nah. Di dalam hadis ini terkandung faedah, kalaupun seorang akan bersedekah pada saat dia akan meninggal dunia, ya, sakit keras, kemudian dia mau bersedekah, maka maksimal adalah sepertiga dari hartanya, tidak boleh lebih dari itu. Dan kalaupun dia tidak bersedekah, tidak berwasiat, ya, tidak mengapa, semuanya untuk ahli waris. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagian orang menganggap kalau dia meninggal tidak berwasiat, dia tidak dapat pahala. Atau ketika meninggal dia tidak bersedekah, dia tidak dapat pahala. Itu adalah anggapan yang keliru. Kalaupun dia tidak bersedekah, kemudian hartanya diwarisi oleh ahli warisnya seluruhnya, maka itu adalah mendapatkan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia memang meniatkan itu supaya anak-anaknya ditinggalkan dalam keadaan cukup, tidak sampai meminta-minta kepada manusia. Nah, baik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Tidak ada soalan, Ustaz. Tidak ada soalan. Nah, ada tambahan mungkin. Ini ada dalam riwayat Al-Bukhari yang lain. Disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi mengusap kepala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mengusap kepala, wajah dan perut beliau. Sambil Nabi menyatakan, mendoakan, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratah. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Artinya, sempurnakanlah hijrahnya, jangan engkau jadikan Sa'ad wafat di tempat yang dulu dia berhijrah darinya. Nah. Kemudian kata Sa'ad, فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِي مَا يُخَالُ لَيَّ حَتَّ السَّعَ. Nah, aku masih merasakan belayan Rasulullah itu, usapan Rasulullah itu sampai sekarang aku masih merasakan, nah, masih mengingat rasanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, saya itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, sudah berakhir waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta surga wa tubi'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.